Mitra Bisnis, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menghimbau pemerintah daerah agar bisa bekerja sama dengan organisasi massa untuk mengelola pembangunan daerah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Indria Samego. Pak Indria, apa komentar Anda mengenai himbauan ini? Ya, saya kira memang ada dua hal yang menimbulkan mungkin Mendagri berpikiran seperti itu atau pro kontra yang di dalam masyarakat terhadap apa keterlibatan atau diundangnya FPI ini. Yang pertama, pemerintah memang ambigu ya dalam apa mendua ya dalam menghadapi persoalan-persoalan FPI. Ya, selama ini hanya keras di permukaan gitu, bahwa FPI termasuk presiden ya, FPI itu adalah organisasi massa yang radikal bahkan pro kekerasan. Pemerintah satu pihak mengecam itu dan mencari cara bagaimana membubarkannya, tapi pihak lain juga tidak konsisten dengan sikapnya itu. Mungkin karena ya secara nasional FPI ini memang punya akar gitu loh di berbagai macam daerah itu, bukan hanya Jakarta saja. Jadi mungkin Mendagri ya kalau istilah dulunya sebagai pembina politik itu menyarankan kepada pemerintah daerah untuk merangkul semua organisasi massa sehingga tidak ada yang di luar kontrol itu. Yang kedua, ya saya kira sebatas tidak melegalkan kekerasan dari manapun datangnya, maka itu harus didukung gitu. Tapi ya pemerintah sekali lagi harus tegas, bukan hanya pada FPI, pada yang lain-lain juga. Karena memang kebetulan saja di Jakarta ada FPI, ada FPR, ada Forkabi, kemudian di Riau sana juga ada Laskar Melayu atau apalah namanya kedaerahan, di Bali juga ada Pecalang gitu ya, yang seringkali oleh Pemda itu diminta untuk membantu apa penegakan keamanan di sana. Jadi saya kira itu masalahnya. Saya hanya berharap itu jangan hanya pada FPI, seolah-olah pemerintah takut sama FPI. Ya terus terang saja, saya baru dari Aceh misalnya, ketemu dengan tokoh FPI di sana, tidak pernah ada hal-hal yang sama dengan Rizik Syihab di sini gitu. Jadi apa FPI ada di seluruh daerah, dan karena itu yang sering muncul terakhir itu di Kendal, Jawa Tengah, ketika bulan puasa kemarin. Jadi saya kira FPI harus disalurkan, diakomodasi, karena dibubarkan juga nggak bisa. Demikian pakar politik Indria Samego. Saya Wendy Lim.